Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma yukrahu min as-salati 'alal munafiqin wal istighfar lil musyrikin. Bab apa-apa yang dibenci dari mensalatkan jenazah kaum munafikin dan beristighfar memintakan ampun untuk jenazahnya kaum musyrikin. Babnya cukup jelas. Ada dua pembahasan di situ. Yang pertama terkait dengan mensolatkan jenazahnya kaum munafikin. Disebutkan di situ yukrah, dikatakan makruh. Sementara ayatnya bentuknya nahi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam mensolatkan seseorang pun dari mereka yang mati selama-lamanya. Ini menunjukkan yang dimaksudkan dengan kata-kata yukrah ay yuhram, karahatu tahrim, makruh dengan makna haram. Huna qa'idah, ada satu qa'idah penting disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan lafaz makruh atau lafaz karaha. Beliau menyebutkan lafaz makruh atau karaha inda salaf, inda mutaqaddimin, itu mengandung makna tahrim, mengandung makna keharaman. Jadi kalau mereka salafun salih atau dari kalangan ulama mutaqaddimun menggunakan bahasa makruh atau karohah atau yukroh dimakruhkan, itu maknanya adalah haram. Namun mereka berhati-hati dalam mentakbir, dalam membahasakan sesuatu. Ini kaidah. Adapun di kalangan mutaakhirin ahli fikih belakangan, yang namanya makruh atau karohah itu dibagi dua tergantung qarinahnya. Ada karohah tahrim, makruh dengan makna haram. Ada karohah tanzih, makruh tanzih. Makruh tanzih itu barakallahu fikum dikerjakan boleh, tidak berdosa, namun afdalnya ditinggalkan. Ini penting ya ikhwan, kaidah muhim jiddan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ini kaidah sangat bermanfaat untuk memahami kalamus salaf, sehingga jangan dicampur dengan istilahnya mutaakhirin. Di antara sebab kesalahpahaman lalu muncul berbagai macam pemahaman yang keliru atau amaliyah-amaliyah yang keliru ialah memahami kalam salaf, memahami keterangan mutaqaddimin menggunakan istilahnya mutaakhirin, menggunakan uruf kebiasaannya mutaakhirin. Ini salah besar. Jadi kaidahnya ketika antum mengkaji atau membaca kalamnya salaf atau kalamnya mutaqaddimin, antum harus fahami sesuai dengan muradul mutaqaddimin, maksud kebiasaan dan yang berkembang di kalangan mutaqaddimin. Begitu pula ketika antum membaca kalamnya mutaakhirin, ulama-ulama belakangan ya ikhwan, antum harus memahaminya sesuai dengan istilahnya mutaakhirin, kebiasaan urufnya mutaakhirin. Paham insyaallah ya? Ketika antum campur, ini membuahkan pemahaman yang salah. Dikarenakan masing-masing mereka memiliki istilah sendiri-sendiri. Wa min hadzal bab. Termasuk dalam bab ini barakallahu fikum ialah terkait dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam karya-karya beliau Al-Um, Ar-Risalah dan yang lainnya sering sekali menggunakan bahasa karoha, bahasa makruh. Wa yukrahu, dimakruhkan seperti ini, atau mengatakan akrahu kada, saya memakruhkan semacam ini. Namun dipahami oleh Syafi'iyah mutaakhirin, dipahami kalangan Syafi'iyah belakangan, itu makna makruh yang ada sekarang ini. Berarti boleh dikerjakan, afdolnya ditinggalkan. Padahal argumentasi dalil yang beliau bawakan sangat banyak dan semuanya mengandung makna haram. Assalamualaikum. Ketika antum menggunakan kaidah yang dibawakan tadi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, antum paham yang dimaukan dari Imam Syafi'i rahimahullah dengan kata-kata makruh adalah makruh dengan makna haram. Di antara contohnya barakallahu'alaikum ialah beliau berbicara tentang masalah ma'atim. Tahu ma'atim? Al-istima' alal mayyit. Kumpul di rumahnya sang mayyit pasca kematian. Kumpul-kumpul istima' ya. Beliau mengatakan dalam al-um, wa akrahul ma'atim. Dan saya akrah, saya makruhkan yang namanya ma'atim. Kumpul-kumpul di tempatnya sang mayyit. Di kalangan Syafi'iyah langsung dipahami sesuai dengan urful mutaakhirin, urf kebiasaannya orang-orang belakangan. Dia mengatakan al-imamu Syafi'i hanya mengatakan makruh bukan haram. Kalau makruh berarti boleh, walaupun afdolnya adalah jangan. Boleh, tidak ada masalah. Apalagi niatnya itu adalah untuk sedekah, apalagi niatnya itu adalah untuk kebaikan, apalagi untuk zikir, apalagi untuk tahlil, apalagi untuk ditambah-tambahi sama mereka. Yang sekarang muncul kebiasaan di kalangan mereka yang meniru tasyabbuh dengan orang-orang Hindu, ada 7 hari kematian, 40 hari kematian. Ternyata Syiah juga punya pemahaman semacam ini. Mereka mencontoh pemahaman Syiah, amalia Syiah. Ada 40 hari kematian Al-Husain yang belum lama ini mereka rayakan. Dan terang-terangan sekarang mereka merayakan. Bahkan sebagian orang Syiah di Indonesia datang langsung ke Iran, langsung ke Irak untuk merayakan Arba'in, kematian 40 hari kematian Husain. Sama Hindu, Syiah, Sufiyah, Syafi'iyah, Podoai. Tapi terkait dengan Syafi'iyah punya syubhat. Syubhatnya mereka adalah ucapan al-imam Syafi'i rahimahullah. Kalau anda memahami dengan kaidah yang benar, maka anda akan mengatakan yang dimaukan al-imam Syafi'i rahimahullah adalah karohah tahrim. Makruh dengan mana? Dengan mana haram. Dan saya makruhkan, yakni saya haramkan ma'atim. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faham insyaAllah ya? Difahami insyaAllah. Sehingga di sini bab yang menyebutkan ma yukrahu minas salati alal munafiqin, bab tentang makruhnya mensolatkan jenazah kaum munafikin yang dimaukan karohat tahrim. Karohat tahrim, makruh dengan mana haram, dikarenakan tegas Allah menyatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Yang pertama menggunakan fi'il nahi, la tusalli, jangan engkau mensolatkan jenazah mereka yang mati. Yang kedua dikasih kalimat ta'kid, abadan, selamanya. Itu menunjukkan keharaman barakallahu fikum. Wallahi insyaallah ya. Kalau di zamannya Rasulullah alaihi wasallam, munafiqin ma'ruf, dikenal munafiq, munafiq ma'ruf di zamannya Rasulullah SAW. Di pada masa itu ada tokoh-tokoh munafiqin, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. di zaman itu. Lalu siapa yang dimaukan dengan munafikin setelah wafatnya Rasulullah SAW di zaman-zaman setelahnya beliau SAW? Al-jawab, yang dimaukan dengan munafikin setelah zamannya Rasulullah SAW ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh firqah-firqah yang sesat, tokoh-tokoh sekte-sekte yang sesat. Mereka lah yang namanya munafikin. Al-munafikun ahlul bid'ah, ahlul bid'ah munafikun, dikarenakan pada mereka ada kemiripan yang sangat mirip. Barakallahu fikum. Munafikin di masa lalu penggembos-penggembos dalam dakwah Islam. Ahlul bid'ah pasca itu penggembos-penggembos dakwah Islam dan dakwah sunnah. Munafikin kala itu mereka konspirasi dengan musuh-musuh Islam, al-Yahud dan semisalnya. Ashabul ahwa'i wal bid'ah sekarang ini juga demikian konspirasi dengan musuh-musuh agama untuk melawan Islam dan sunnah. Al-munafiqin ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga praktek bab ini atau hadis ini nanti prakteknya terkait dengan tokoh-tokoh bid'ah. Ketika yang mati itu dari kalangan tokoh-tokoh ahli bid'ah, tokoh-tokoh hizbiyin, maka diharamkan mensolatkan jenazah mereka. Haram atas ahlu sunnati wal jamaah salafiyin dan kaum muslimin untuk mensolatkan jenazah mereka. Kalau mereka masih muslim, maka disolatkan jenazahnya oleh keluarga mereka sendiri. Kalau mereka sudah munafik yang sampai tingkatan zanadiqah, tingkatan kafir, maka dihukumi sama dengan orang-orang kafir, dikasih muamalah-muamalah kufar. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ingat, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, bukan pelaku-pelaku bid'ah secara umum. Bedakan antara pelaku bid'ah dengan yang sudah difonis sebagai mubtadi' di umbal, apalagi sebagai ru'asa uhum, sebagai tokoh-tokoh mereka. Pembahasan yang kedua yang disebutkan dalam bab ini ialah al-istighfar lil musyrikin, yakni memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk orang-orang musyrik yang telah mati. Ada haram dengan nasul Quran yang disebutkan dia taubah, ya kan? Haram, ya kan? Dikarenakan mereka telah mati kafir dan telah jelas mereka adalah ashabul jahim. Yang menjadi soal, apakah diperbolehkan mendoakan rahmat, mendoakan taufiq wal hidayah bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang mazalu ala qaidil hayah, yang masih hidup? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya ya juz, diperbolehkan. Barakallahu fikum, mendoakan rahmat afan, mendoakan taufiq wal hidayah afan, mendoakan taufiq wal hidayah untuk mereka supaya mereka mendapatkan taufiq, mendapatkan hidayah dari Allah azza wajal masuk Islam. Barakallahu fikum. Walaupun itu tokoh-tokoh kufar, walaupun tokoh-tokoh munafikin zanadiqah. Barakallahu fikum. Dasarnya tindakannya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemenangan dan kejayaan dengan salah satu dari dua tokoh musyrikin ketika itu. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan Allah makbulkan yang menjadi pembela Islam adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Nama ikhwan, jawabannya boleh. Apakah pembahasan berikutnya? Apakah boleh juga mendoakan kejelekan, mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir? Jawabannya apa ikhwan? Kok diam aja? Jawabannya apa ini? Juga boleh. diperbolehkan, terutama tokoh-tokoh kufar yang begitu keras permusuhannya kepada Islam wa sunnah. Naam, itu langsung dikerjakan Rasul SAW ketika qurut nazilah. Allahumma alika bi Quraisy, Allahumma alika bihim ila akhir. Allahumma alika bi fulan, Allahumma alika bi fulan, Allahumma alika bi fulan. Langsung disebutkan nama tokoh-tokohnya. Kata ya juz, diperbolehkan. Begitu pula diperbolehkan mendoakan kebinasaan. Ad-du'a bil halakah, doa kebinasaan untuk orang-orang kafir juga diperbolehkan. Ya. Itu juga dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW ketika qurut nazilah. Allahumma 'alika bihim, Allahumma 'alik, Allahumma sinin kasirin Yusuf, kasirin Yusuf. Ya Allah, timbakan kepada mereka paceklik. Begitu ya, ya. Sinin itu sanah, qahtun wa jadb, paceklik, kekurangan pangan, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa Nabi Yusuf. Itu doa bil halaka. Boleh. Sehingga ini semuanya kembali kepada apa, Ikhwan? Kembali kepada kondisinya orang tadi. Kalau tokoh tadi itu diharapkan dengan dia masuk Islam, akan betul-betul melemahkan kaum kafirin, menguatkan kaum muslimin, didoakan kebaikan untuk dia. Bukan kebaikan, didoakan taufik, afwan, jangan salah bahasa. Didoakan taufik wal hidayah untuk dia. Supaya dikasih hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla masuk Islam. Tapi kalau enggak diharapkan, yang ada hanyalah pembinasaan, pembantaian, sadis, kezaliman, kekejaman-kekejaman yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh kufar, maka juga diperbolehkan untuk mendoakan kejelekan dan kebinasaan atas mereka. Yang dibahas sekarang apa, Ivan? Yang dibahas sekarang yang bukan orang mati, ya bukan orang mati, Ivan. Yang dibahas sekarang orang mati, bukannya masih hidup. Kalau mereka sudah mati, mata al-kufur, maka tidak diperbolehkan mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah untuk mereka yang telah mati di atas kekufuran tadi dengan nas Al-Qur'an yang di Al-Maidah yang dia taubah. Larangan bagi nabi dan kaum muslimin memintakan ampun kepada kaum musyrikin walaupun mereka adalah kerabat-kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka itu adalah ashabul jahim. Kita baca riwayatnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rawahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul juga. Kisah mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Salul juga. Lewat pembahasannya di kitab jenazah Ikhwan babul qamis terkait dengan masalah ketika Rasulullah SAW mengkafani jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pakaiannya Rasul atas permintaan putranya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, sahabiyun jalil, permintaan putranya supaya Rasul mengkafani dia dengan bajunya. Itu hadis Abdullah bin Umar dalam bab ini. Adapun yang beliau sebutkan langsung sekarang hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Bukair. Hendak ya Syuaib masmu abi. Siapa namanya? Siapa nama bapaknya Yahya? Al-Bukhari mengatakan haddatsana Yahya ibn Bukair. Siapa nama bapaknya? Ya Syu'aibu. Masya Allah. Agak sedikit lupa-lupa ya kawan. Man ya'arif? Yang tahu? Namanya siapa? Abdullah. Nama Yahya bin Abdullah bin Bukair. Nusiba ila jaddih. dinisbatkan kepada kakeknya. Itu menunjukkan al-jaddu huwa al-ab. Kakek sama dengan bapak. Al-jaddu huwa al-ab. Dan yang kedua, bolehnya seseorang menisbahkan diri kepada kakeknya. Barakallahu fikum. Ada orang namanya Muhammad. Ayib. Bapaknya namanya Kejawen. Sama ya kira-kira. Sama jenenge? Hah? Namanya Kejawen tenan iki. Sama kira-kira. Sama Sumanto. Hah? Sumanto yang makan orang itu, kanibal. Hah? Tapi kakeknya Masya Allah namanya bagus. Ya, kakeknya namanya baik. Namanya Sa'ad atau Sa'id gitu. Ya udah. Nah, namamu siapa? Muhammad bin Sa'id. Nisbah kepada siapa ini? Kepada kakeknya. Itu Muhammad Sa'id namamu sendiri atau Muhammad bin Sa'id? Muhammad bin Sa'id. Berarti antum anaknya Sa'id? Enggak. Cucunya Sa'id. Bapakmu namanya siapa? Sumanto. Ya kan enggak mungkin merubah nama bapak kita ya. Ya. Nah, kalau namanya antum dirubah, namanya kok kayak gini, dirubah ya. Kadar Allah misalkan orang tuanya antum enggak ngerti apa-apa. Antum dikasih nama Nabi. Nah, dari Madura orang namanya Nabi. Banyak Nabi, Nabi. Wajib diganti. Paham ya? Wajib diganti ya kan? Nama kamu sekarang siapa? Nabil. Mirip-mirip dengan sebelumnya. Nama saya Nabil, bukan Nabi ya. Nabil. Bapakmu? Setan. Ada yang namanya Setan. Ya lagi, bukan kemarin ya. Hah? Setan ya. Orang mana ya kan Setan? Kok diem? Orang mana ya kan? Orang kemarin bang. Namanya Syaiton. Nah subhanallah dia dikasih nama Nabi. Bapaknya namanya Syaiton. Ya Allah, Nabi bin Syaiton. Itu kan perkara yang ngawur ya kan. Itu melanggar syar'i. Wajib diganti. Nama kamu diganti. Karena kamu tahu ilmunya. Nama kamu siapa? Nabi Ustaz. Ganti. Siapa Ustaz? Nabil. Ya Ustaz, Nabil. Nah, bapakmu namanya siapa? Syaiton. Allah Ustaz. Mbahmu. Nah, mbah saya namanya Syahid. Ya sudah, antum namanya Nabil bin Syahid. Nisbah kepada siapa? Kepada kakeknya. Enggak Ustaz. Bahwa kakek saya namanya juga parah juga Ustaz. Nama siapa? Namanya Tohan. Hah? Yang kayak di mana ya kan Tohan ya? Di Banyuwangi. Digabung ini Nabi bin Syaiton bin Tohan. Allahumma musta'an. Ini ngawur-ngawur ya kan. Orang dulu biasa kayak gitu. Terus nama buyutmu siapa? Nah, nama buyut saya namanya bagus Ustaz. Namanya Malik. Ya sudahlah. Kamu namanya Nabil bin Malik. Nisbah kepada kakek yang paling tinggi. Ada muhim. Nah mungkin antum ganti nama mbahnya antum sudah mati. Nama bapaknya antum sudah mati. Jadi mau gak mau harus dinisbahkan kepada kakeknya. Nah, Nabil bin Malik. Tapi repotnya kalau pas bikin KTP ya kan. Atau bikin paspor. Paspor kan harus tiga nama. Tiga suku kata. Namanya siapa pak? Keluar KTP-nya. Nabi. Masya Allah. Cuma satu kata pak. Kata berikutnya, bapaknya namanya siapa? Syaiton. Satu tok. Baru dua. Lambahnya namanya siapa? Tuhan. Ya Allah. Paspornya namanya Nabi Syaiton Tuhan. Allahumma musta'an. Jangan dikira sekitar nama ya kan. Dalam Islam itu semua sangat dilarang. Dikecam dengan keras. Tidak boleh ya kan. Itu namanya adab-adab dalam perkara nama. Ada nama yang paling Allah cintai, ada nama yang paling Allah benci. Wajib dirubah. Ala kulli hal. Qala haddatsana Yahya bin Bukair wa Yahya bin Abdillah bin Bukair. Qala haddatsani Al-Layth. Layth bin man? Ibn Sa'ad Al-Fihmi Abu Al-Harith, Imam Ahli Misr. fuqaha Misr, muhaddits min Misr, besar muhaddits faqih sahih. Soal hadith, ahli fiqih, kaya raya, termawan lagi. An Uqail wa Uqail ibn Khalid, An ibn Shihab wa Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri. Az-Zuhri dari Bani Zuhrah di kota Madinah. Ibn Shihab termasuk imam besar yang punya banyak murid. Beliau muridnya sangat banyak dan yang senior sangat banyak. Dikatakan Athbatun Nas fi Zuhri, yang paling thabit, yang paling kuat meriwayatkan hadis dari Zuhri. Di antara mereka siapa ya kawan? Ada Uqail bin Khalid. Yang lainnya lagi Imam Malik. Yang lainnya lagi Sufyan bin Uyainah. Yang lainnya lagi Ma'mar Na'am bin Rashid. Yang lainnya lagi Syu'aib bin Man. Nah, itu di bawahnya lagi Labas, yang juga dikenal Syu'aib bin Abi Hamzah, dan juga yang dikenal Yunus bin Yazid al-Aili. Nah, itu yang dikenal. Nah, Sufyan ats-Tsauri. Hah? Gimana? Nah, nama ya kan Sufyan ats-Tsauri tidak pernah punya riwayat dari Az-Zuhri. Nah, ini faedah penting. Sehingga ketika anda mendapati Sufyan an-Zuhri, itu Sufyan ibn Uyayna an-Zuhri. Ketika anda mendapati ada sanad gitu ya kawannya, an-Tsauri an-Zuhri. Namanya apa ya kawan? Hadha munqati li'anna Tsauri lam yarwi an-Zuhri. Tsauri imam, Zuhri imam. Itu jangan pandang imamnya, tapi itu pandang punya riwayat enggak? Ketika tidak punya riwayat, maka dikatakan munqati. Riwayatu Tsauri an-Zuhri mursalah. Ai ya Allah ya muhaddithin, Din satu. Riwayatu Zuhri. Oh belum antum ya? Antum belum ya kan? Riwayatu Tsauri an-Zuhri mursalah. Apa makna mursalah? Ai munqati'ah. Kata-kata mursal dimanakan dengan munqati. Qala rahimahullahu ta'ala an Ubaidillah bin Abdillah. Siapa ini ikhwan? An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah Al-Hudhali. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, lamma mata Abdullah ibn Ubay ibn Salul du'iya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi. Ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul, ma'ruf tokohnya munafik, dia punya anak namanya Abdullah juga ikhwan, sahabiyun jalil, bapaknya munafik, anaknya sahabi, anaknya namanya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Jangan salah paham ya kawan. Bapaknya munafik, anaknya sahabi. Ketika mati du'iya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul diundang, dipanggil, diundang liyusalli alaih, untuk mensalatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabata ilaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri dan sudah thabata, sudah tegak posisinya untuk mensalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, qultu, saya katakan, kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atusalli ala ibni Ubay, apakah kamu akan mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay ini? Waqad qala yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, padahal dia pernah mengatakan pada hari ini demikian demikian, pada hari ini demikian demikian. Wa'addidu 'alaihi qaulah, aku hitung-hitung aku sebutkan satu persatu ucapan-ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pernah mengatakan pada hari ini demikian-demikian, hari ini demikian-demikian, hari itu demikian-demikian. Disebutkan semuanya. Bentuk-bentuk kemunafikannya Abdullah bin Salul. Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensolatkan jenazahnya dia ini? Dia telah mengatakan demikian, demikian, demikian. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum. Waqala, dan Rasul menyatakan, akhir anni ya Umar. Menyingkir dari aku wahai Umar. Akhir anni, menyingkir dari aku. Wahai Umar. Falamma akthartu alaihi, maka ketika aku perbanyak ya kan, ucapan-ucapan tadi pada Rasul, ini sahabat Umar enggak berhenti ya kan, mengulangi lagi, mengingatkan Rasul terkait dengan ucapan-ucapannya Abdullah bin Salul, sering demikian. Ketika aku sudah sering dan banyak berbuat demikian, kala Rasul pun menyampaikan alasannya. Beliau mengatakan, inni khuyirtu, aku dikasih pilihan. Fakhtartu, maka saya pun memilih. Pilihannya di mana ya kan? In tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum wa in taghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu memintakan ampun untuk dia ataukah tidak memintakan ampun untuk dia, walaupun kamu memintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu difahami Rasul, takhyir, disuruh milih. Milih memintakan ampun ataukah tidak. Inni khuyirtu, kata Rasul, aku disuruh milih. Fakhtartu, maka saya memilih. Apa itu? Lau a'lamu, kalau seandainya saya tahu, anni in zittu ala sab'in, bahwasanya aku kalau seandainya aku boleh menambahi 70 kali, boleh lebih dari 70 kali, yughfar lahu, ternyata akan diampuni dosa dia, la zittu alaiha, aku akan tambahi lebih dari 70 kali. Paham dong? Saya milih. Pilihan saya tetap memintakan ampun untuk dia. Kalau saat ini saya tahu lebih dari 70 kali diampuni, akan saya tambahi lagi. 70 waziyadah. Ini menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan hirsur Rasul ala hidayatil ghair. Semangatnya Rasulullah untuk memberi hidayah kepada orang lain. Ya. Memberikan hidayah kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain, mendakwai orang lain. Selagi ada kesempatan, selagi ada ruang, sekecil apapun dimanfaatkan. Sampai mentok baru mundur. Luar biasa. Qala, katanya Umar, fa sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Salul. Thumman saraf, kemudian beliau pun pulang. Falam yamkuth illa yasira, dan tidak berlangsung kecuali sedikit. Artinya tidak lama setelah itu. Hatta nazalatil ayatani min bara'ah, sampai turun dua ayat di dalam surat Al-Bara'ah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ila qawlihi wahum fasiqun. Turun ayat yang melarang menyalatkan jenazah mereka. Qala, katanya Umar, fa'ajibtu ba'du, pasca kejadian itu saya pun heran. Min jur'ati ala Rasulillah yauma idzin, saya satu heran, kok saya lancang, kok saya berani di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu kan Umar kan kasih usul, ya Rasulullah kok gini, minggir. Itu kan mestinya apa ya kan, diem, jangan lanjut, ini Rasulullah. Ternyata sahabat Umar Ifan berani lagi sampai Rasul punya menyebutkan alasannya. Ternyata Allah menurunkan ayat yang menyepakati pendapat siapa? Pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Heran saya ketika itu. Kok saya berani ya sama Rasul ketika itu? Itu namanya ilham atau namanya taufik minallah atas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Tayyib ikhwan. Dari hadis ini barakallahu fikum sangat-sangat jelas sekali sisi argumentasi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan bab yang beliau sebutkan di atas. Maka setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya ayat tadi, tidak boleh lagi mensolatkan jenazahnya kaum munafikin. Tidak boleh lagi memintakan maghfirah untuk musyrikin yang mati di atas kekufurannya. Yang dikerjakan Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul itu khusus untuk Rasul ketika itu dan Abdullah bin Ubay bin Salul saja. Setelahnya enggak diperbolehkan dengan nas ayat yang turun setelah itu. Tayyib ikhwan, ada ikhwah kita yang mengingatkan di sini. Di nuskhah kami tertulis falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabtu ilaihi faqultu. Naam. Tadi setelah saya cek di punya saya, harokat yang di punya saya taknya di fathah. Makanya saya baca wa thabata ilaihi. Dhamir kembali pada Rasul. Tapi secara makna sawab. Yang betul wa thabtu ilaihi. Ketika Rasul berdiri mau memasukkan jenazahnya Abdullah bin Salul, sahabat Umar langsung menuju ke beliau. Wathabayathibu itu menerkam. Artinya dari belakang langsung menuju kepada Rasulullah. Sampai mengatakan, ya Rasulullah. Gitu. Namanya kan. Yang itu wathabatu ilaih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Allah Ta'ala alam bisawab nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadhalu hafidhakumullah.